Filipi pasal 4. Tomalah bihku to ku pakamoja na ku kamali to. Lama tapa tongan-tongan kamu lako puang. Ku pumasan nang sola ku pumalah bi kamu. Ku petadai na mesa penawa to Ewodia sola sintike. Susi to sipato na pugaw to tonturu puang. Sang pang jaman ku solangasan. Ku petada pa lako kalemi. Tulung itu baine sola dua. Tomang kamu kusibawan pengkule-kulei. Pangpesenan kareba kasalamatan. Sola Clemens. Na buda pa solaku lainna. To diuki sanganna. Lansura katuan. Datan kamu masanang. Sanga mesa penawa kamu sola puang Allah Ta'ala. Kudadu pimpaui. Masanang kamu. Pangpekitan ni to kameluan penawami. Lako sininna tau. Cingga tu mora naratu to puang. Danggi na den apa mi puselang. Apa paui to mi paraluin na lako puang Allah Ta'ala. Lan pas sambajang mi. Mimang kurusumanga to. Na yato kamasanangan jome puang Allah Ta'ala. To te dan na kulem pahang itolino. Lampa mambele jo na puselang na penawam mi. Nasabak mesa penawa kamu sola puang isa almase. Eto malah bihku solangasan. Mang katampakan na. Lami palan penawai sininna to pangajaran tongan. Sininna to malahbi. Sininna to maruruhna. Sininna to tangkasalan. Sininna to maballona. Sininna to melona disading. To mang pamasanang. Sola si patok na dipuji. Lami turu to sininna pangajaran. To mitarima mo. Mi pelajahi to mo. Laiya to kupauna. Laiya to kupagokuna. Ana ampai kamu puang Allah Ta'ala tompang ben kamasanangan. Liwa masanangku, nangku mangkurus manga lako puang. Nasawa yate to mikiringan nomo pangtulungan. Sitongan na iya to watu puramo, miingran unaya. Apa tang padete kamu? Teda kumangkada susi jo, kumua kakurangan na. Sangaya to aku te, ku pelajahi mo. Pasigan natan ni to apa jo kaleku. Mangka mo kasiasi. Mangka to mo kalabian. Moya pangkanana kupumasanang. La kabarasan raka. La katang barasan raka. La kalabian raka. La katanggan natan raka. Kukulle to sininna apa. Sanga puang isa almasem benna kapakulian. Apa melo to mi pugokuna. Nasabak mingaran to kamaparisanku. Eto malah biku to Filipi. Mi isen kumua. Ia to mi mane dipesen ni to kareba kasalamatan. Mesa-mesa mi jamaah. Tong kiringan na pangtulungan. Tong kula mesun mo lamai provinsi Makedonia. Susinna ya tong kujio kota Tesalonika. Pempiran kamung kiringan na pangtulungan. Ke ku paraluyomi. Teda kuanga pang pabengan mi. Apayara kuanga kumua. Nasa buda-budan na barak kami ampa, sa ngami tulung na. Kutarima ngasan mo, na labi buda mo, na yato kuparaluin na. Kalabian mo, tong kutarima mi jomay Epafroditus, to apa mi pangben, yato pangpabengan mi, susi karoba bunangu, to na pumasan ng puang Allah Ta'ala. Denau pa, na puangku puang Allah Ta'ala. To tang di kulem bilangi to kasugiranna. Ben kamu to apa mi paralui. Nasabak puang isa almase. Ya mojo. Lampakalabih taruki ambek tak puang Allah Ta'ala. Teda cepakna. Amin. Masalang na lako sininna umma na puang isa almase. Sininna padanta to matappa. To kusulante to masalang to damati. Sininna umma na puang Allah Ta'ala. Indek kota, masalangasan ni mati. Labi-labi tototoro jobola tomaraja Roma. Denau pa nabarakai kamu puang isa almase. Pada mojolo to, selangki mati Paulus.